Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس إخوانتنا عزكم الله tidak syak lagi, tidak diragukan lagi bahwasanya manhajus salaf, manhaj salafuna salih rahimahumullah, manhaj yang dibangun di atas al-kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah adalah manhajul haq, manhaj yang benar, kelanjutan daripada manhajul anbiya'i wal mursalin, manhaj para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dikarenakan manhajus salaf manhajun qa'imun alal ikhlasi wal mutaba'ah, manhaj yang dibangun di atas keikhlasan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam perkara ibadah. Ini merupakan dua persyaratan diterimanya amal ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas. Yang kedua, mutaba'atus sunnah. Juga dikarenakan manhajus salaf, manhaj yang dibangun di atas ayat Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum al-ayat, manhaj yang dibangun di atas prinsip ayat Allah Subhanahu wa taala di An-Nisa ayat yang ke-65, sungguh demi Rabbmu mereka tidaklah beriman hingga menjadikan engkau wahai Rasul alaihi salatu wassalam sebagai hakim memutuskan perselisihan yang ada pada mereka, kemudian tidak kamu dapati pada jiwa-jiwa mereka rasa berat atas apa yang kamu putuskan dan mereka pasrah menerima dengan sepenuhnya. Maka manhaj salaf dibangun di atas tahkimus sunnah, berhukum kepada sunnah Rasulullah SAW, menjadikan sunnah Rasul sebagai pedoman, sebagai pegangan, sebagai hakim yang menghukumi akidah kita, ketauhidan kita, keimanan kita, ibadah kita, dakwah kita, akhlak kita, muamalah kita, keseharian kita. Dan manhajus salaf dibangun di atas prinsip at-taslimu wal-istislam. Ketundukan dan kepasrahan penuh terhadap keputusan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Namanya al-istislamu wa-taslim. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh, tidak sepantasnya seorang muslim dan muslimah ketika Allah dan Rasulnya memutuskan sebuah perkara, mereka memiliki pilihan yang lain. Tidak boleh. Ucapan kaum mukminin ketika diminta, dipanggil, diseru kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengarkan, kami taati. Betul-betul tunduk, inqiyad. Betul-betul menerima, al-qabul. Betul-betul pasrah, al-islam, terhadap putusan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ikhwanatina azzaikumullah, manhaj as-salaf dikatakan manhajun haq dikarenakan dia manhajun wadih, la yakhtalitu bighairihi abadan wa la yaltabisu bighairih. Manhaj yang jelas, manhaj yang gamblang, tidak akan tercampur dengan manhaj yang lain, tidak akan tersamarkan dengan manhaj yang lain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menegaskan dalam sabdanya, taraktukum 'alal bayda. Taraktukum 'alal bayda lailuha kana hariha sawa. La yazighu 'anha ba'di lahalik. Aku tinggalkan kalian di atas bimbingan yang putih, bimbingan yang terang, malamnya seperti siangnya, jelas, gamblang, wadih. Tidak ada yang menyimpang daripadanya kecuali dia akan binasa. Manhaj kitabus sunnah, manhaj ilmu dan basirah, manhaj ittiba' wal irsyad. Maka kita yakin dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun bahwasanya manhajus salaf manhajul haq. Manhaj yang benar datangnya dari Allah Azza wa Jal, didakwahkan, disampaikan oleh para anbiya wal mursalin, dilanjutkan oleh salafun salihin dari kalangan para sahabah, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama kita sepanjang zaman, sepanjang masa, ila yaumiddin. Ikhwan fillah azzaikumullah, di zaman kita sekarang ini muncul sebuah fenomena, sebuah fenomena yang bisa kita katakan adanya kegandrungan, kegandrungan terhadap manhajus salaf. Banyak pihak yang betul-betul terpesona dengan keindahannya, terpesona dengan kebagusan bimbingan dan prinsipnya. Manhajus salaf sekarang ini khonantina azakumullah, bak mutiara indah yang diperebutkan banyak pihak. Bak pualam yang mempesona, yang diperebutkan banyak kalangan. Barang yang betul-betul mewah, elegan. Sehingga banyak di zaman sekarang ini, ikhwanatina azakumullah, orang-orang yang mengaku sebagai salafi, memiliki pemahaman salaf, manhajus salaf. Di zaman sekarang banyak yang kemudian menyuarakan salafiyah, mengibarkan bendera salafiyah, dakwah salafiyah, akidah salafiyah, prinsip salaf, back to salaf. Itu ungkapan sebagian mereka yang gaul. Kembali pada kaum salaf. Saya katakan fenomena semacam ini, khonamtina azakumullah, menunjukkan adanya kegandrungan kepada pemahaman salaf. Dikarenakan hak, dikarenakan indah, dikarenakan bagus, dikarenakan bimbingannya luar biasa. Namun khonamtina azakumullah, fenomena semacam ini mengandung efek. Ada efek positif, karena orang mulai suka belajar sunnah, ini ungkapan banyak kalangan, dengan lafaz mulai suka belajar sunnah. Namun di sisi yang lain, barakallahu fikum, ada efek yang negatif, yaitu terjadinya talbis, terjadinya istibah, adanya pengkaburan, adanya kesamaran antara seseorang yang betul-betul salafi dengan para pengaku salaf. Sampai ada yang mengistilahkan salafi sejati. Di antaranya adalah panitia. Bikin tema, bikin judul, ciri-ciri salafi sejati. Tidak ada di zaman dahulu kata-kata sejati itu. Adanya salafi. Sampai dibikin SS, salafi sejati. Luar biasa. Itu dikarenakan terlalu banyak di luaran sana pihak-pihak yang mengaku sebagai salafi, tapi salafi muzayyaf. Istilah salafi muzayyaf itu banyak diungkapkan oleh para masyayikh kita, di antaranya adalah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. As-salafi al-muzayyaf diterjemahkan menjadi salafi imitasi. Salafi yang palsu, tidak benar. Akhirnya muncul istilah salafi sejati, salafi imitasi. Nah, padahal sekedar istilah saja, bukan sebuah komplotan. Maka dari sini, khamdina azakumullah, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini cukup bagus. Akan lebih bagus ketika tanpa kata-kata sejati. Karena khawatir dijadikan sebagai sebuah kelompok bela diri. Salafi sejati. Nah gitu ya. Jadi ciri-ciri seorang salafi. Ciri-cirinya sangat banyak. Terlalu banyak. Sebanyak usulus salaf. Sebanyak usulus salaf, prinsip-prinsip mendasar salafun salih. Yang meliputi usulul imani wal aqidah, prinsip-prinsip iman dan aqidah. Meliputi usulul tauhid wal ibadah, prinsip-prinsip ketauhidan dan beribadah kepada Allah. Sangat banyak. Itu kalau mau disebutkan seluruhnya, berarti kita harus mengkaji kitab-kitab akidah para ulama dari mulai A sampai Z. Namun barakallahu fikum, karena waktu kita terbilang singkat, tidak boleh lebih dari jam 8:30. Ingat ya, perjanjiannya tidak boleh lebih dari 8:30. Maka yang akan kita angkat adalah ciri-ciri salafi yang berkaitan erat langsung dengan kondisi di zaman sekarang ini. Yang dengan ciri-ciri tersebut Anda akan bisa membedakan lebih mudah, lebih gampang siapa yang salafi, siapa yang mengaku sebagai salafi. Padahal bukan sebagai salafi. Kalau istilah yang lebih populer sebelum istilah salafi muzayyaf, disebut dengan ad'iya'us salaf, para pengaku-pengaku salaf. Yang pertama, yang pertama dari ciri-ciri seorang salafi ialah thabatuhum alal haq, al-kitab sunnah bifahmi salafil ummah, wa istiqamatuhum alaih, keteguhan, ketegaran mereka di atas kebenaran, yaitu bimbingan kitabullah, sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam dengan pemahaman salaf, istiqomahnya mereka di atas al-haq tadi. Kapanpun, berarti di semua zaman, semua masa, di sepanjang generasi, kapanpun, dimanapun, entah itu di tempat mereka domisili, lokal, interlokal, nasional, internasional, seluruh dunia, bagaimanapun kondisinya, kondisi yang tertekan, kondisi yang terpuruk, kondisi yang lapang, kondisi yang tenang, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun kondisinya, selalu thabat alal haq, tegar di atas kebenaran, selalu berpegang teguh dengan kitabullah, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaf, istiqamah di atasnya. Baik, sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah, hablullah, Quran dan sunnah. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah dalam keadaan kamu bersatu di atasnya dan jangan berpecah belah. Perintah i'tisam bil kitab wa sunnah. Sejalan dengan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing sepeninggalku. Pegangi ia kuat-kuat, gigit dengan geraham-geraham kalian. Hadis diriwayatkan Ibnu Sariyah radhiyallahu an, diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya dengan isnad yang sahih. Nama ikhwan, istiqomah di atas bimbingan ini. Kapanpun, dimanapun, bagaimanapun kondisinya. Tidak berubah dengan fitnah apapun yang terjadi. Hak tetap hak. Batil tetap batil. Istiqomah, istiqomah. Inhiraf, penyimpangan, penyimpangan. Tidak berubah karena adanya sebuah peristiwa. Tidak berubah karena adanya sebuah fitnah. Tidak pernah berubah. Walaupun ada sebuah kemaslahatan atau sebuah kepentingan. Tidak berubah karena maslahat apapun dan kepentingan apapun. Tidak pernah berubah. Ya seperti itu. Dari mulai zamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang sampai umur kiamat. Semua fitnah dihadapi dengan konsep ini. Semua kemaslahatan dinilai dengan konsep ini. Semua peristiwa, semua kejadian disikapi dengan konsep seperti ini. Tidak berubah. Paham tuh? Mau ada fitnah Syiah, fitnah khawarij zaman dahulu, yaitu Ahlus Sunnah Salafiyin tetap alal haq. Mau ada fitnah Qadariyah, fitnah Murji'ah, fitnah Jahmiyah, fitnah Mu'tazilah, tetap Ahlus Sunnah. Mau ada fitnah Ikhwanul Muslimin, Jamaah Tabligh dan segala macamnya, tetap Ahlus Sunnah. Mau ada fitnah politik parpol Al-Ahzab sia-sia dan yang lain-lainnya, tetap seperti itu. Apapun peristiwa dan kejadiannya, apapun fitnah yang melanda, tetap Ahlus Sunnah. Tidak pernah berubah. Itu seorang salafi. Faham belum? Sekarang kebalikannya. Ciri-ciri seorang hizbi, ciri-ciri seorang yang bal, yang sesat, munharif, walaupun beribu-ribu kali mengaku sebagai salafi, dia bukan salafi. Ialah ketika terjadi pada dia at-talawun fiddin. Ini termasuk ciri khasnya hizbiyin, at-talawun fiddin. Talawun berwarna-warni dalam prinsip agama. Tahu talawun ya ikhwan? At-talawun itu makna hakikinya adalah at-taghayyur, at-taghayyur wal inhiraful manhaji indal fitan. Mengalami adanya perubahan. Adanya pergeseran penyimpangan manhaj ketika muncul fitnah. Muncul peristiwa, muncul kejadian, berubah manhajnya. Dulu yang dia katakan hak, sekarang jadi batil. Dulu yang dia katakan batil, sekarang jadi hak. Entah ada kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan duniawi, atau kepentingan pribadi atau kepentingan duniawi, atau apapun namanya, berubah. Ini adalah talawun fiddin. Itu merupakan al-dalalah, haqqul dalalah. Antum camkan baik-baik sebuah asar asar yang datang dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan oleh Ad-Razzaq As-Sanani dalam musannafnya, Al-Hakim dalam mustadraknya, bi isnadin sahih, dengan isnad yang sahih lafadznya. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, fa inna ad-dhalalata haqqu ad-dhalalah an ta'rifa al-yawma ma kunta tunkiru qabla al-yawm wa an tunkira al-yawma ma kunta ta'rifu qabla al-yawm. وَإِيَّاكَ وَالتَّلَوُّنْ فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ وَاحِدٌ. Kata beliau, sesungguhnya kesesatan yang betul-betul kesesatan, jangan mengatakan kesesatan sejati ya ikhwan ya, gak enak ya ikhwan. Kamu katakan kesesatan yang sesungguhnya ialah engkau menganggap ma'ruf, menganggap baik pada hari ini sesuatu yang sebelumnya kamu katakan mungkar. Dulu kamu katakan mungkar, sekarang kamu katakan ma'ruf, perkara baik. Dan engkau mengatakan mungkar pada hari ini sesuatu yang sebelumnya kamu katakan ma'ruf. Dulunya perkara yang ma'ruf, kamu katakan perkara yang baik, sekarang kamu katakan perkara yang mungkar, kamu ingkari. Itu namanya kesesatan yang nyata. Kata beliau, wa iyyakum wattalawun, hati-hati kalian dari sikap talawun, warna-warni tadi, perubahan manhaj ketika munculnya fitnah tadi. Hati-hati, sebab agama Allah cuma satu. Sebab agama Allah cuma satu, tidak akan pernah berubah sama sekali. Maka jangan berwarna-warni. Dalam lafaz yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya juga sahih dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, Iza habba hadukum ayya'lama asabatul fitnatu amla falyandur. Kalau salah seorang di antara kamu kepingin tahu sudah terkena fitnah ataukah belum, falyandur, hendak dia mencermati. Fa in kana ra'a halalan kana yarahu harama faqad asabatul fitnah. Kalau pada hari ini dia berpendapat ini halal, padahal sebelumnya dia mengatakan haram, dia sudah kena fitnah. Berubah warna ya, Pak. Dulu halal haram, sekarang halal. Wa in kana yara haraman kana yarahu halala faqad asabathu. Kalau pada hari ini dia berpendapat haram sesuatu yang dulu dia katakan halal, dia telah terkena fitnah. Boleh? Ada maftun, terkena fitnah, barakallahu fikum. Menyimpang dia. Kenapa? Ada perubahan warna dalam beragama, dalam berprinsip. Wah, contohnya sangat banyak. Contohnya sangat banyak adanya adalawunat, perubahan warna, perubahan sikap, perubahan manhaj ketika terjadi yang namanya fitnah. Di antara contohnya terkait dengan sikap seorang muslim kepada penguasanya. Nanti akan disebutkan insyaallah, dikarenakan termasuk perkara yang cukup penting diangkat di zaman sekarang ini. Dulu dia menjelaskan manhajnya Ahlussunnah dalam masalah ini. Tulisan-tulisannya, ceramah-ceramahnya, daurah-daurahnya, muhadharah-muhadharahnya, menjelaskan kewajiban mendengar, mentaati penguasa. Begitu. Sabar menghadapi kezaliman penguasa. Tidak boleh menghinakan penguasa. Tidak boleh mencaci maki, mencela penguasa. Tidak boleh menghujat penguasa, membongkar keaiban mereka di depan halayak ramai. Tidak boleh memberontak penguasa, dan yang lain-lainnya itu. Mendoakan kebaikan untuk penguasa dan segala macamnya. Itu dulu. Itu dulu. Semangat ya. Sekarang berubah. Ada peristiwa yang menghebohkan di negara dia tentang satu orang, berubah mauqifnya, berubah manhajnya. Apa itu ulil amri itu? Tidak ada ulil amri itu. Dikit-dikit ulil amri, dikit-dikit ulil amri, enggak ada ulil amri, kafir. Lo. Si. Kok jadi kayak gini sekarang? Kalau ulil amrinya tidak bisa nerima nasihat, ya dikasih parang. Lo. Kok jadi begini sekarang omongannya, Ikhwan? Dan kalimat-kalimat yang semisal itu, barakallahu fikum. Yang pertama, hak ataukah batil? Yang pertama, urian pertama dulu, hak ataukah batil? Hak. Yang sekarang ini, hak ataukah batil? Kenapa kau berubah? Itu namanya dalawun, pergeseran akidah dan prinsip. Karena sebuah peristiwa, sebuah kejadian. Ini bukan salafi, ini khariji. Seseorang yang jelas-jelas punya pemahaman khawarij, walaupun dia lantang mengatakan saya salafi, beribu-ribu kali mengatakan saya salafi, pret, bukan salafi. Kata-kata pret ya sedikit ya, biar mirip-mirip kayak dianya gitu ya kan ya. Bukan salafi, abadan bukan salafi. Ciri yang paling gampang adalah apa ya kan? Tidak ada keistiqomahan di atas sebuah prinsip. Prinsipnya salaf itu satu, tidak pernah berubah. Semenjak zaman-zaman dahulu kala sampai zaman nanti yaumul qiyamah, prinsipnya ahlu sunnah kepada penguasanya ya seperti itu. Kepada penguasa yang zalim, bukan penguasa yang kafir. Ya harus sabar, harus begini, harus begini, harus begini. Mau ada peristiwa satu orang itu, mau ada peristiwa 10 orang, mau ada peristiwa apa, apapun kejadiannya, dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, tetap satu prinsip. Tidak pernah berubah. Entah dia yang dizalimi, atau dia yang dianiaya, atau dia yang disiksa, atau dia yang dicambuk, dia yang dipenjara, atau dia yang tidak kena apa-apa, tetap sama prinsipnya. Itu harus. Ketika ada pergeseran prinsip, dikarenakan sebuah peristiwa, sebuah kejadian, itu namanya bukan salafi. Kalau dia mengatakan ngotot, saya salafi, ya wis, imitasi. Paham, Iman? Ini ciri-ciri yang sangat memudahkan. Barakallahu fiik. Mau dikasih banyak contohnya atau poinnya? Kalau bicara dua-duanya waktunya kurang panjang. Sekarang sudah 7:30, sudah masuk waktu isya kayaknya. Sudah masuk. Ayo, tanda. Hah? Yakin? Hah? Sudah masuk ya, Aki? Nah, baru satu poin dan satu contoh. Tapi nampaknya sudah mulai ada titik terang kayaknya. Begitu ya. Cara untuk mengetahuinya, ya antum harus tahu dulu bagaimana manhaj salaf dalam poin tadi. Bagaimana antum bisa memilah ini orang tetap, ini orang berubah, wong kamunya jahil. Tidak mungkin. Harus tahu ilmunya dulu. Mengilmui tentang bagaimana prinsip akidah salaf, prinsip yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kamu bisa mengetahui, oh ini yang hak, oh ini yang masih isi koma, oh ini yang sudah mulai mutalawin, berwarna-warni perubahan, berubah pada manhajnya atau prinsipnya ketika ada sebuah peristiwa atau kejadian atau fitnah atau kemaslahatan atau yang lain-lainnya. Barakallahu fiikum. Ini berlaku untuk semua bab-bab prinsip agama. Itu jamnya mati ya. Wes, jamnya jelas ini. Yang ini mantap jamnya. Es ya. Adzan dulu atau lain? Adzan dulu apa? Satu dulu, Ustaz. Adzan ya. Alhamdulillah. Berarti kalau adzan dulu durasinya enggak lama. Paling pol setengah jam lagi. Ini masuk azan komati satu jam kemudian. Nah, ya apa ya, Pak? Salat dulu atau azan dulu? Kalau antum salat dulu, itu lebih lama waktunya. Selesai urusan salatnya kan, panjang durasinya. Tapi kalau azan dulu, baru komat, pendek. Itu menyenangkan saya. Ya Ustaz, ini ibaratnya mesin lagi panas-panasnya ya. Adzan dulu. Apa salat dulu? Oh gitu, gak ada masalah ya. Oh, ya sudah, adzan. Adzan. Apa? Sudah ini sudah masuk. Sudah dengar suara adzan ya. Sudah masuk. Biar ngomongnya enak ya, lebih panjang lagi. Mana madzinnya ini? Tapi barakallahu fikum. Yang kedua. Yang kedua bukan contoh kedua, poin kedua. Poin kedua ini barakallahu fikum berkaitan dengan masalah pergaulan, persahabatan, pertemanan, kecondongan hati, namanya ulfah. Ini di antara poin yang banyak diutarakan oleh salafun salih, yang dengan itu akan terbedakan mana seorang yang salafi, mana pula orang-orang yang mengaku sebagai salafi, dia bukan salafi. Dan satu poin ini barakallahu fikum betul-betul menjadi momok yang sangat menakutkan mereka, yang sering mereka ingkari. Tapi disebutkan banyak dari kalamu salaf. Ini disebutkan dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad dalam musnadnya bi isnadin hasan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam as-sahihah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Juga disebutkan dalam hadis diriwayatkan dari Bukhari wa Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, juga datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf, wama tanakara minha ikhtalaf. Al arwah, yang namanya ruh, itu satu kesatuan pasukan, ya, pasukan yang saling menyatu, yang saling mengenal langsung menyatu dia, ada kecondongan batin di antara mereka. Yang tidak saling mengenal akan berbeda, akan berselisih. Ini hadis barakallahu fikum, maknanya sangat mendalam. Terkandung di dalamnya at-tamyiz, upaya untuk membedakan antara ruh yang baik dengan ruh yang jelek. Dan masing-masing kita diminta untuk mewaspadai perkara ini. Seorang yang muslim akan punya kecondongan kepada muslim yang lain. Seorang yang mukmin akan punya kecondongan hati kepada mukmin yang lain. Seorang sunni akan punya kecondongan kepada sunni yang lain. Rohnya sama-sama baik. Begitu pula sebaliknya, al-fasik, orang yang fasik kecenderungannya kepada yang fasik. Seorang munafik kecenderungannya kepada munafik yang lain. Seorang hizbi juga sama, kecenderungannya pada hizbi yang lain. Seorang yang munharif, yang menyimpang, yang sesat, kecondongannya kepada orang yang sama seperti dia. Ini ya ikhwan, alamiah. Tidak bisa direkayasa. Tidak bisa ditutup-tutupi. Sepandai-pandai orang itu menutupi penyimpangannya, kesesatannya, pahamnya yang menyimpang, dia tidak akan mampu menutupi kecondongan hatinya. Tidak akan mampu menutupi persahabatannya, pertemanannya, pergaulannya. Kepada siapa dia datang, kepada siapa dia berziarah, siapa yang datang ke tempatnya dia, siapa yang ziarah ke tempatnya dia, tidak bakal mungkin ditutupi. Kita bacakan kalamu salaf, supaya jangan dikira ini dari kantong pribadi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Beliau mengatakan, i'tabirun nasa bi akhdanihim. Al-muslimu yatba'ul muslim wal-fajiru yatba'ul fajir. Kata beliau, ambil ibrah, ambil pelajaran tentang orang melalui sahabat karibnya, melalui teman dekatnya. Muslim akan ikut dengan muslim, yang fajir akan mengikuti yang fajir. Jadi kamu anggap ini orang muslim atau bukan muslim dengan persahabatannya. Kalau dia muslim, pasti akan mencari muslim yang lainnya. Kalau dia fajir, akan mencari fajir-fajir yang lainnya. Beliau juga menyatakan, masih ucapannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, innama yumashi ar-rajulu wa yusahibu man yuhibbuhu wa man huwa mithluh. Seseorang itu akan berjalan, akan bersahabat dengan orang yang dia cintai dan orang yang semisal dia keadaannya. Hati-hati. Sosok seorang yang sunni, yang salafi, dia akan mencari-cari salafiyin yang ada. Dia akan senang berjalan dengan salafiyin. Dia akan suka majlis dengan mereka yang semisal dia. Tapi ketika dia pura-pura salafi, pura-pura jadi salafi, padahal bukan salafi, maka secara alami kecondongannya akan kelihatan kemana dia arahnya, dengan siapa dia berjalan, dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia bermajlis, akan kelihatan. Kalau kecondongannya kepada ikhwani, kepada ikhwanul muslimin, ketika kecondongan dia kepada tablighi, kepada jamaah tabligh, ketika kecondongan dia kepada tahriri, kepada hizbut tahrir, ketika kecondongannya kepada LDI, kepada LDI, kecondongannya kepada suri, kepada suri, demikian seterusnya. Itu alami. Masih dari ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, perlu menggambarkan ikhwan. Lau anna mu'minan dakhala masjidan fihi mi'atu nafsin laisa fihim illa mu'minun wahid la ja'a hatta yajlisa ilaih. Kalau seandainya di masjid itu, kalau seandainya ada seorang mukmin masuk ke dalam masjid, di situ ada 100 orang, tidak ada yang mukmin kecuali satu. Maka yang mukmin tadi akan datang kepada mukmin yang sama tadi dan akan masjid sebelahnya dia. Itu otomatis masuk masjid. Tengok. Ini kok penampilannya kok gini semua ya. Ada satu yang mirip kayak saya ini. Itu otomatis. Set ke sana. Itu otomatis ya, kan? Assalamualaikum, salam. Ah, ngaji di mana ya? Di Limo. Alhamdulillah, sama. Antum namanya siapa? Nah, itu otomatis. Itu otomatis ya. Walau anna munafiqan dakhala masjidan fihi mi'atun laysa fihi illa munafiqun wahid la ja'a hatta yajlisa ilaih. Begitu pula ketika ada seorang munafik masuk masjid, di situ ada 100 orang, semuanya mukmin, satu yang munafik, ini akan cari bolo ya, ikhwan. Lah, itu yang sama. Langsung datang masjid dengan munafik yang serupa. Masuk, pon. Berjenggot kabeh. Jubahan semua ini, mana ini? Nah, itu ada yang beda sendiri. Duduk situ. Sudah langsung klop sama dia. Itu otomatis. Tidak bisa direkayasa. Barakallahu fikum. Itu ucapannya sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Dengan cara inilah ikhwan. Dengan cara inilah. Para ulama'una salaf bisa membongkar kedok salafi palsu. Akan kelihatan model salafi imitasi dengan cara satu ini. sepandai apapun dia menyembunyikan penyimpangannya, pemahamannya, syubhatnya, tidak bakal bisa menyembunyikan yang satu ini. Kelihatan kecondongannya, kelihatan persahabatannya, kelihatan pergaulannya, dengan siapa dia bersyarikat dakwah, dengan siapa dia ta'awun dakwah, siapa yang dia datangi, siapa yang mendatangi dia, dengan siapa dia bermajlis, ila akhirnya. Diriwayatkan dari Muhammad ibnu Ubaidillah Al-Ghilabi, disebutkan dalam kitab Al-Ibanah ibnu Battah. Katanya Muhammad ibnu Ubaidillah Al-Ghilabi, yatakatamu ahlul ahwa'i kulla syai'in illa ta'alufa was-suhbah. Ahlul ahwa', ahlul bid'ah, berupaya menyembunyikan segala sesuatu. Sembunyikan, disamarkan sama dia. Mereka bisa. Kecuali satu, at-ta'aluf was-suhbah, kecondongan hati dan persahabatan. Tidak bisa. Terbongkar langsung. Entah karena ada sebuah fitnah, atau kejadian, atau peristiwa, atau kemaslahatan, atau kemanfaatan, atau apa begitu, akan nampak suatu saat nanti. Ini bukan dari saya, bukan dari beliau. Bahkan al-imam al-Auza'i rahimahullah, salah seorang ulama dari Syam, beliau menyatakan, man satara anna bid'atahu lam takhfa alaina ulfatu. Siapa saja yang berusaha menyembunyikan bid'ahnya dari kami, maka tidak akan tersamarkan atas kami kecondongan hatinya. Udah, dia nyimpen sebaik-baiknya kambus. Atau kambus apa ya? Tercium aromanya, ternyata kecondongan hatinya ke sana. Itu nampak dari pergaulannya, dari persahabatannya, dan segala macam. Bukan dari saya hanya kalamu salaf. Maka orang itu tergantung sahabat karibnya, barakallahu fiik. Diriwayatkan oleh al-imam Ibnu Battal Al-Ukbari dalam bukunya Al-Ibanah dari Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan rahimahullah. Menceritakan ketika Sufyan Tsauri rahimahullah datang ke kota Basrah, beliau mulai mencari-cari berita tentang Ar-Rabi' Ibnu Subayh. Bagaimana kedudukan dia di tengah-tengah masyarakatnya? Beliau bertanya, ayyu syai'in madhabuhu? Apa madhabnya dia ini? Qalu ma madhabuhu illa sunnah. Mereka mengatakan madhabnya dia tiada lain kecuali sunnah. Dia seorang sunni. Kata Al-Thawri, man bitanatuhu? Man bitanatuhu? Siapa teman-teman yang sekitarnya dia? Qalu ahlul qadar. Mereka mengatakan yang di sekitarnya dia qadariyah, sekte ingkar takdir. Katanya Al-Thawri, huwa qadari. Kalau begitu, Ar-Rabi' Ibnu Subayh itu seorang qadari, yang punya pemahaman qadari. Tidak cukup dengan semata-mata pengakuan dia seorang sunni, dia seorang salafi, dia saya sunni, saya salafi. Tidak cukup para ulama salaf. Teruskan lagi penelusurannya itu. Siapa sahabatnya dia? Dengan siapa dia bermajlis? Dengan siapa dia bertahun dakwah? Dengan siapa dia bersyarikat dakwah? Man bitonat. Qadariyah. Khalas. Dia qadari. Sama kayak temannya tadi. Hakadha ya ikhwan. Sebentar. Apakah yang dilakukan oleh al-imam Sufyan Tsauri ini bisa kita terapkan secara langsung? Ada seorang kecondongannya ke arah sebelah sana. Sana apa sana, Evan? Oh, sana. Insyaallah, Fred. Anda pikir sama aja, penting sana kan gitu ya. Kecondongannya ke sebelah sana. Apa langsung kita mengatakan, hadza munharif? Langsung, hadza munharif. menyimpang dia. Kita mengatakan ini orang yang menyimpang, sesat, semata-mata condong ke sana. Jawaban. Gimana ya, Ikhwan? Apa langsung menerapkan penerapannya Tsauri rahimahullah? Datang ke kota Depok, tanya si fulan, mahalu fulan, salafi, masya Allah, alhamdulillah. Dia sama siapa jalannya? Oh, sama di sana, sama kayak di sana. Apa begitu ya, Ikhwan? Penerapannya? Begitu, langsung begitu, langsung begitu. Ini yang perlu diluruskan ya, Ikhwan. Ini yang banyak membuat mereka itu teriak-teriak itu. Jawabannya enggak langsung ya, Ikhwan. Lihat keadaan orangnya dulu. Kalau orangnya sudah tahu seluk-beluknya di sana, sudah sampai ilmu kepada dia, sampai maklumat nasihat kepada dia, tetap juga ke arah sana, ya sudah, digabungkan dengan teman-temannya. Tapi kalau dia gak tahu sebelumnya, tertipu dengan kondisi zahirnya dan segala macamnya, maka harus dinasihati terlebih dahulu. Nasihati, dikasih tahu teman dia yang sana itu menyimpang dan segala macamnya, dikasih bukti-bukti yang ilmiah yang valid, sampai dia membangkang, dia menolak nasihat dan segala macamnya, maka digabungkan dengan temannya tadi. Itu ada asarnya. Disebutkan barakallahu fikum dalam kitab Tabaqatul Hanabilah dari Abu Dawud As-Sistani rahimahullah yang menulis kitab Abu Dawud, sunan Abu Dawud. Katanya Abu Dawud, saya pernah bertanya kepada Imam Ahmad, Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ara rajulan min ahli sunnah ma'a rajulin min ahli bid'ah atruku kalama. Wahai Imam, aku pernah melihat seseorang ahli sunnah berjalan bersama dengan ahli bid'ah, apa saya tinggal pembicaraan dengan dia? Langsung di boikot begitu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, la. Ingat, la, kata beliau, tidak langsung. Kata beliau, awatu'limuhu anna rajula alladhi ra'aitahu ma'ahu sahibu bid'ah. Kenapa tidak kamu kasih tahu dulu? Kamu kasih tahu orang yang kau lihat bersama dia itu ahli bid'ah. Jangan sama dia, terangkan sama dia, itu ahli bid'ah. Fa'in taraka kalamahu fakallimhu. Kalau dia menerima nasihat kamu menjauh dari ahli bid'ah tadi, teruskan, kau bicara sama dia. Wa illa fa'alhiqhu bih. Tapi kalau tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima teguran, dikasih tahu temannya dia adalah orang yang menyimpang ahli bid'ah, membangkang dia, membela, gabungkan dengan temannya tadi. Lalu beliau membawakan asar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arba, al-mar'u bi khadanih, orang itu tergantung sahabat karibnya. La, jangan langsung ya akhi. Upayakan dulu memberikan nasihat, memberitahu dan segala macamnya. Apa ketika dia tidak tahu siapa mereka tadi yang menyimpang barakallahu fikum. Juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu'ul Fatawa juz yang kedua. Kata Ibnu Taimiyah, "Wa man kana muhsinan lidh-dhanni bihim wadda'a annahu lam ya'rif halahum 'urifa halahum." Siapa saja yang husnudzan kepada ahlul bid'ah. Siapa saja yang husnudzan kepada ahlul bid'ah dan dia mengaku belum tahu keadaan mereka, maka jelaskan, diberitahu keadaan mereka. Fa illam yubayyin humma yabhar lahumul inkar wa illa ulhiqa bihim wa ju'ila minhum. Kalau dia tetap juga tidak mau berpisah dengan mereka, tidak juga menampilkan pengingkarannya kepada mereka, maka digabungkan dengan mereka tadi, dijadikan termasuk rombongannya mereka. Jadi tidak langsung loh ikhwan, ditengok-tengok dulu orangnya. Kalau dikatakan orang ini Ustaz, pemain lama Ustaz, pendekar pendekar lama dari Depok Ustaz. Ini bukannya orang enggak tahu, enggak mau tahu Ustaz. Terlalu banyak ya yang menyampaikan ilmu kepada dia, nasihat kepada dia, bukan kita Ustaz, para asatidzah. Ya demikian keadaan. Khalas. Digabungkan dengan mereka. Tapi yang masih baru, yang masih belum mengerti bagaimana keadaan mereka, tertipu dengan kondisinya mereka dan semisalnya, maka jangan langsung kamu gabungkan dengan mereka. Dekati, tegur dulu, nasihati, kasih ilmu, jelaskan siapa mereka, terima alhamdulillah. Malah dia membangkang, menolak dan segala macamnya, khalas, mahum, minhum sudah. Barakallahu fikum. Ini cara yang masya Allah ikhwan, luar biasa, sangat-sangat mudah untuk memilah-milah mana salafi, mana yang pengaku salaf dari persahabatannya. Maka seorang sunni salafi itu pasti kecondongan hatinya kepada kaum salaf, pada ulama us-salaf, masyaikhus sunnah, ikhwah salafiyin, selalu memuji mereka, bersama dengan mereka, suka dan duka bersama dengan mereka, husnudzan kepada mereka, ta'awun dengan mereka, musyawarah dengan mereka, majlis dengan mereka, semua dengan mereka. Seorang sunni. Tapi seseorang yang hanya mengaku-aku sunni, mengaku-aku salafi, pasti ada yang hengeh. Tidak suka dengan salafiyin, selalu suara sumbang terkait dengan salafiyin, selalu su'udzon kepada salafiyin, menjelek-jelekkan ikhwah salafiyin, menjatuhkan ikhwah salafiyin, tidak suka dengan ulama sunnah, ulama salafiyin, tidak suka dengan salafun salih. Kecondongan hatinya kepada orang-orang yang dia gandrungi. Ngakunya salafi, musyarakah dakwahnya dengan ikhwanul muslimin. Ngakunya salafi, musyarakah dakwah dengan sururiyin. Ngakunya salafi, musyarakah dakwahnya dengan halafiyin ruhailiyin. Ka abadan laisu bisalafiyin. Barakallahu fikum. Itu ciri yang paling mudah untuk membongkar segala sesuatu. Ini alami. Ini alami barakallah. Masya Allah. Paham ya kawan? Paham ini? Lanjut. Lanjut. Poin yang ke? Lanjut. Yakin? Saya tahu itu ya, Pak. Oh, jam 8. Kurang 5 menit. Lanjut atau pertanyaan? Lanjut. Poin yang ketiga. Di antara usul salaf, usul sunnah, prinsip-prinsip dasar manhaj salaf, prinsip-prinsip dasar sunnah ialah ar-raddu 'alal mukhalif. Membantah siapa saja yang jatuh dalam mukhalafah, kemungkaran. Ini adalah prinsipnya Ahlus Sunnah. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala wa ra'ah dalam kitab beliau atau risalah beliau yang berjudul Imdadus Salafi bi Usulin wa Qawa'id fil Manhaj Salafi, menjelaskan tentang prinsip-prinsip kaidah-kaidah dalam manhaj salaf. Beliau menyebutkan dalam risalah ini ikhwan, al-qa'idatur rabi'ah, kaidah yang keempat, ar-raddu 'alal mukhalif. Membantah orang yang menyelisihi. Membantah, mengingkari siapapun yang terjatuh dalam penyelisihan syariat. Barakallahu fikum. Ini prinsip termasuk dalam kaidah amar ma'ruf nahi mungkar. Lebih tepatnya masuk dalam kaidah nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Ayatnya banyak, hadisnya banyak, keterangan para ulama banyak tentang prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Kaidah tadi, prinsip tadi juga dimasukkan oleh para ulama dalam kerangka prinsip al-wala wal-bara, loyalitas dan kebencian. Lebih tepatnya dimasukkan dalam masalah al-bara'ah, prinsip al-bara'ah, berlepas diri dari penyimpangan, orang yang menyimpang dari kemungkaran, orang yang jatuh dalam kemungkaran. Barakallahu fiikum. Dalam bidang ilmu hadis dimasukkan dalam pembahasan al-jarh wa ta'dil, kritikan dan pujian. Tepatnya ini dimasukkan dalam kaidah jarah. Kaidah jarah mengkritik para saksi, mengkritik para rawi, rawi hadis. Pada istilah para ulama kita, kaidah ini dimasukkan dalam kategori at-ta'sil wa tahdzir. Ta'sil itu menjelaskan tentang prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip akidah yang benar, prinsip salaf yang benar. Tahdzir memperingatkan orang dari semua kejelekan dan pelakunya. Lebih tepatnya, membantah orang yang salah dimasukkan dalam prinsip tahdzir, termasuk memperingatkan orang dari kesalahan dan pelakunya. Masing-masing nama tadi satu, dan masing-masingnya punya dalil. Pembahasan amar ma'ruf nahi munkar, dalilnya banyak, ayat, hadis, keterangan para ulama. Dalam banyak kitab dibikin khusus bab al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, bahkan kitab ulama khusus masalah itu. Terkait al-wala' wal-bara' juga demikian, ada argumentasinya khusus, ayat wa hadis dari keterangan para ulama. Bahkan dimasukkan dalam perkara akidah. Terkadang jarah wa ta'dil pun juga demikian, banyak argumentasi dalilnya, ya kawan. Ayat, hadis, ijma' ulama. Begitu pula terkait dengan masalah tahdzir, itu dimasukkan oleh para ulama dalam kategori ghibah yang diperbolehkan. At-tahdziru minasyarr wa ahlih, memperingatkan umat dari kejelekan dan pelakunya. Ini saya bawakan untuk menegaskan kaidah ini, kaidah ar-raddu 'alal mukhalif, membantah orang yang jatuh dalam penyelisihan, itu syar'i. Kaidah syariat termasuk prinsip yang sangat mendasar dalam Islam. Dalilnya sangat banyak. Ikhwan fillah rahimakumullah, terkait dengan konsep ini, saya terangkan secara global. Yang pertama, Ahlus Sunnati wal Jamaah barakallahu fikum salafiyin mengingkari semua bentuk mukhalafah. Yang dibahas sekarang mukhalafahnya, penyelisihannya, kemungkarannya. Ahlus Sunnati wal Jamaah salafiyin mengingkari semua kemungkaran, mengingkari semua penyelisihan apapun bentuknya dari siapapun pelakunya. Diingkari tanpa pandang orang, tanpa pandang bulu. Salah, salah. Mungkar, mungkar. Mukhalafah, mukhalafah. Itu Ahlus Sunnah. Rasul mengatakan dalam sabdanya, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadih. Siapapun di antara kamu yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Kalau enggak mampu, dengan lisannya. Kalau enggak mampu, dengan hatinya. Ingat, kemungkaran umum dirubah. Maka Ahlus Sunnah tidak akan pernah diam dari kemungkaran. Tidak akan pernah diam dari penyelisihan. Tidak akan pernah diam dari penyimpangan-penyimpangan. Diingkari dengan ilmu ya. Wallahi insyaallah ya. Jadi enggak kemudian ada kemungkaran, ada mukhalafah, penyimpangan diam. Kenapa kok diam? Ustadku sendiri ya. Diam. Kenapa kok diam? Temanku sendiri. Diam. Kenapa kok diam? Donatur. Kalau kok diam kenapa? Lah banyak bantu. Tidak bisa. Mungkar, mungkar. Salah, salah. Haram, haram. Mukhalafah, mukhalafah. Penyimpangan, penyimpangan. Dengan ilmu, dengan dalil. Diingkari siapapun pelakunya. Ini dari tinjauan kemungkarannya. Orang yang mendiamkan kemungkaran, kata para ulama, namanya syaitanun akhras. Setan bisu. Itu bukan dari kami, dari bukan dari saya, itu istilahnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dia tahu itu perkara mungkar, dia sanggup mengingkarinya, dia diam. Tahu itu mungkar, sanggup mengingkarinya, dia diam. Setan bisu. Apapun alasannya. Yang kedua, adapun terkait dengan pelakunya dirinci. Adapun terkait dengan pelakunya dirinci. Rinciannya terkait dengan pensikapannya. Kalau pelakunya itu orang awam, orang jahil, maka sikapnya ahlus sunnah adalah menegurnya dengan cara hikmah. Dituntut kebijakan, kearifan, kelembutan, kedewasaan, kesabaran menghadapi orang-orang awam. Ditegur, tapi dengan cara hikmah. Kenapa Evan? Karena keawamannya, karena kejahilannya. Contoh kasus seorang Arab pedalaman, Arabi kencing di masjid. Salah. Tapi cara menegurnya, cara mengatasinya dengan cara yang lembut. Rasul mensikapi dengan cara yang lembut. Ya Pak ya? Ayo. Contoh yang lain, salah seorang sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bicara ketika salat. Rasul menegurnya dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut. Kenapa demikian? Kata para ulama, dikarenakan keawamannya, karena kejahilannya. Kemungkaran-kemungkaran diingkari. Tapi ketika yang jatuh dalam kemungkaran orang yang awam, maka cara menasihatinya, cara menegurnya lebih lembut. Faham tuh? Nah, ketika yang jatuh di dalam kemungkaran tadi adalah seseorang yang dikenal dengan sunnahnya. Kenal dia seorang yang masya Allah salafi, sunni, ahlus sunnah, saleh. Jatuh dalam kemungkaran, maka ditegur kemungkaran tadi, diingkari kemungkaran tadi dengan menghormati pelakunya. Dengan menghormati pelakunya, ditegur. Ingkari kemungkaran dia, ingkari penyelisihan dia, orangnya kita muliakan, kita hormati. Kenapa? Dia di atas sunnah sebelumnya. Apalagi yang jatuh dalam kemungkaran atau kesalahan tadi, seorang alim, min ulama sunnah, para ulama sunnah ahli ijtihad. Maka diingkari kesalahannya, diingkari mukhalafahnya dengan menghormati para ulamanya. Dibantah, disertai dengan penghormatan dan pemuliaan. Kalau di ahli ijtihad yang salah, satu pahala. Barakallah. Yuraddu alaihi ma'al ihtiram wal ihtiram. Dibantah kesalahannya, tapi dimuliakan orangnya. Faham ini? Yang berikutnya. Ketika yang jatuh dalam kesalahan itu, seseorang yang dulunya di atas sunnah, dikenal di atas sunnah, termasuk ulama sunnah, masyaikh sunnah. Tapi ingat, tetapi kesalahannya, penyimpangannya fatal. Tolong camkan baik-baik. Kesalahannya, penyimpangannya fatal. Jatuh dalam penyimpangan besar. Penyimpangan besar, penyimpangan yang fatal. Yang semisal dia tidak bisa dikasih uzur. Fatal penyimpangannya. Orangnya dulunya di atas sunnah, ngerti ilmu, ikhwalama, lama ngaji, ustad, syekh, alim. Tapi jatuh di dalam penyimpangan bid'ah yang begitu besar, yang begitu fatal, semisal dia tidak mungkin dikasih uzur. Yang seperti ini ya ikhwan, langsung dikatakan hizbi, langsung dikatakan mubtadi, dal, sesat. Tidak ada nasihat, tidak ada iqamatul hujjah. Itu yang dilakukan oleh kaum salaf. Contohnya ketika ada seseorang yang meyakini Al-Qur'anu makhluk. Paham? Quran adalah makhluk. Para ulama salaf tegas mengatakan barang siapa yang mengatakan Qur'an makhluk maka dia kafir. Sepakat. Ucapannya, adapun pelakunya mereka semuanya sepakat dikatakan mubtadi. Bahkan sebagian-bagian mengatakan kafir. Kenapa demikian? Dikarenakan bid'ahnya besar, fatal. Dan semisal dia, tidak mungkin dikasih uzur. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Contoh yang lain, ketika dia punya pemahaman khawarij, membolehkan, memberikan fatwa kepada umat, bolehnya memberontak penguasa. Bolehnya menghujat pemerintah. Bolehnya mendemo penguasa. Atau dia turun tangan, aksi, bela ini, bela itu, ternyata yang dilawan penguasa. Itu adalah pemahaman khawarij. Langsung kamu katakan khariji. Ini seorang khawarij, orang yang sesat, mubtadi. Tidak perlu kamu katakan lagi pakai nasihat. Tidak ada lagi mengatakan ikhmatul hujjah. Tidak perlu kata para ulama. Kenapa? Kesalahannya sangat fatal. Kesalahan sangat fatal. Bid'ahnya sangat gamblang. Dan orang semacam dia tidak bisa kamu kasih uzur. Ngerti ilmu? Sudah paham akidah, paham manhaj, ikhwah senior, ustaz lagi, da'i lagi, syekh lagi. Langsung, mubtadi. Paham ikhwan? Yang ketiga. Ini tolong ucapkan baik-baik ikhwan. Ini kadang enggak antum dapati ketika antum taklim-taklim khusus. Secara khusus bukan daurah umum ikhwan. Yang keempat. Yang keempat ikhwan. Seseorang itu dikenal di atas sunnah. Ya, di atas sunnah. Ma'ruf dengan salafiyahnya. Entah dia seorang ikhwah salafi, da'i salafi, ustaz salafi. Atau alim salafi, syekhun salafi. Tetapi dia terjatuh di dalam penyimpangan yang samar. Jatuh dalam penyimpangan yang samar. Tidak jelas, tidak gamblang. Bid'ahnya samar. Maka ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama ialah orang yang telah mati. Sudah wafat. Sudah mati ikhwatnya. Ulama yang terdahulu atau syekh yang terdahulu yang telah mati. Ketika dia mati, maka sikap kita ialah mengingkari kemungkarannya. Membantah penyimpangannya. Tetapi orangnya tidak dikatakan sebagai mubtadi. Orangnya tidak dikatakan sebagai mubtadi. Dikatakan zallat qadamuh. Tergelincir kakinya beliau dalam bab ini. Jangan diikuti penyimpangannya. Ini perkara yang batil. Diterangkan dengan hujjah, dengan dalil. Tapi beliaunya tetap dikatakan sebagai ulama usunnah. Itu seperti Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah. Yang tergelincir dalam bab Asy'ariyah, An-Nawawi, Al-Baihaqi, dan juga yang lainnya. Wahakan. Faham tu? Jangan kayak Haddadiyah. Bakar kitabnya. Mubtadi itu Ibnu Hajar. Nah, ada Haddadiyah. Alus enggak. Dibantah penyimpangannya, tapi orangnya tetap dikatakan sebagai ulama ussunnah. Sebab sudah sangat masyhur, sangat ma'ruf dengan salafiyahnya, dengan sunnahnya, dengan keilmuannya, cuman dia tergelincir, dalam pemahamannya menyimpang tadi dan tersamarkan penyimpangan tersebut. Bantah, ingkari kemungkarannya, orangnya dikatakan sebagai ulama sunnah. Mafhum? Keadaan yang kedua, dia masih hidup. Dia masih hidup. Kalau dia masih hidup, ya ikhwan, yunsah. Yunsah, dinasihati. Ditegur. Jelaskan penyimpangan-penyimpangan dia. Dibantah syubhatnya dia. Jalsah demi jalsah. Majlis demi majlis. Sampai kapan? Kok diem? Sampai kapan? Nasihati, ikhwan. Nasihati. Jalsah, nasihati. Majlis, nasihati. Ketemu, nasihati. Sampai kapan? Kok diem? Sampai kapan? Hah? Saya kasih sedikit faedah penting. Kalau dari kalangan ahlu tamyi' mumayyi'in, yang mengikuti pemahamannya halabiyun ruhailiyun, tanpa batas. Nasihati, terus, terus, nasihati, terus, terus, terus. Kawan, terus nasihati. Pada kami hanya ada nasihat. Pada kami tidak ada upaya menghancurkan orang. Pada kami hanya nasihat. Tidak ada kami tahdir-tahdiran. Nusahih wala nuhaddim. Kami hanya meluruskan, kami tidak menghancurkan orangnya. Ada mumayyik. Prinsipnya ahlu sunnati wal jamaah barakallahu fikum, dinasihati sampai kapan? Sampai jelas keadaan dia. Kalau dia menerima, selesai, alhamdulillah. Tapi kalau dia menentang, menunjukkan inat, penentangannya, penolakannya, tidak mau lagi menerima nasihat, membela penyimpangan dia, dan segala macamnya, maka saat itulah dihukumi sebagai mubtadi. Dihukumi sebagai seorang yang menyimpang, yang mubtadi, yang sesat, dan yang melakukannya adalah para ulama. Antum menukil saja. Ada proses sebelumnya. Faham ya, kan? Faham ini? Ada perinciannya. Yang kelima adalah, yang jatuh dalam penyimpangan dan kesalahan itu, seseorang yang semenjak zaman dahulu kala dikenal dengan penyimpangannya. Seorang ikhwani dari kalangan ikhwanul muslimin jatuh dalam penyimpangan. Ya wis, tambahkan dalam kamus penyimpangan dia wala karoma. Sudah jatuh ketimbang batu besar, penyet. Sudah ikhwani, pemahamannya ikhwanul muslimin, ternyata ikut-ikutan demo pemerintah. Ya kebien. Langsung ada ikhwani bal. Sesat dia, min zaman, semenjak zaman dahulu kala sesat dia. Penambahan berikutnya, dia terjun dalam demonstrasi-demonstrasi melawan penguasa yang merupakan ciri kaum khawarij. Tambah penyimpangannya. Tambah terus demikian. Kenapa? Ya dari seorang yang menyimpang. Gimana lagi? Yang semacam itu ya ikhwan, tidak bisa kamu proses. Sebentar ya akhi. Harus telepon dulu dia, nasihati dulu dia, jalan lagi sama dia, nasihati. Salah alamat. Itu untuk yang sebelumnya, yang dikenal sebagai seorang ahlu sunnah, seorang sunni, tapi jatuh dalam penyimpangan yang samar. Dia masih hidup, proses. Sampai jelas penentangannya mubtadi. Ulama yang menghukumi, kamu yang menukil. Lah ini, dari sononya dia sururi, dari sononya dia seorang ikhwani, sudah sesat dari sononya, datang lagi, muncul lagi penyimpangan-penyimpangan berikutnya. Tambahkan kamusnya dia, wala karoma. Tidak ada nasihat. Dari sononya dikenal sebagai seorang khawarij. Pemahamannya khawarij. Mengkafirkan penguasa, mengkafirkan pemerintah. Terus tampil, unjuk rasa besar-besaran, menghujat pemerintah, memaki-maki pemerintah. Halas. Ada khawarij. Poin berikutnya, nih aksi dia, aksi khawarij. Nih. Langsung tambahkan pada kamus kebid'ahan dia. Wala karama. Tidak usah kamu kasih nasihat. Wala hujjah. Wala syi. Barakallahu fikum. Itu perincian yang ada pada ulama ussunnah. Disebutkan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam Majmu' Rasail wa Kutub wa Fatawa Syekh Rabi juz yang ke-14. Juga disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala warah, dimasukkan dalam kumpulan risalah Al-Majmu'ah Al-Jabiriyah. Al-Majmu'ah Al-Jabiriyah karya beliau hafizahullah ta'ala warah. Hadza sunnah. Ada perinciannya ya. Semoga antum paham ini. Agak sedikit mendetail. Lain halnya dengan yang ngaku-ngaku ahlussunnah, ngaku-ngaku salafi palsu. Mereka tidak punya prinsip semacam ini. Merekalah orang-orang yang menggembosi prinsip ini. Prinsip tahdzir digembosi, prinsip jarh ta'dil digembosi, prinsip al-wala wal bara digembosi, prinsip ingkarul munkar digembosi. Macam-macam pengumusannya. Di antara mereka ada yang terang-terangan tidak suka dengan konsep semacam itu, tidak suka dengan prinsip macam ini. Apa ini? Tahdzir lagi, tahdzir lagi. Sudah tidak zamannya tahdzir-tahdziran. Sudah tidak ada lagi zamannya tahdzir-tahdziran. Apa itu? Jarah ta'dil, jarah ta'dil. Gorengan apa itu? Itu adalah ciri-ciri salafi imitasi. Salafi imitasi. Dikit-dikit manhaj, dikit-dikit manhaj. Temanya manhaj lagi, manhaj lagi. Bukan lagi tema yang lain. Itu ciri-ciri salafi imitasi. Di antara mereka barakallahu fikum berupaya untuk menggembosi prinsip tadi dengan berbagai macam cara. Seperti yang mereka lakukan barakallahu fikum dengan mengatakan, ya ikhwan, jangan sibukkan diri antum dengan fitnah. Sibuk dengan ilmu ya ikhwan, dengan ilmu, dengan ilmu. Istaghilu bil ilm. Sibuk dengan ilmu, jangan sibuk dengan fitnah. Yang dimaksud dengan fitnah adalah menjelaskan penyimpangan orang yang menyimpang, dikatakan fitnah. Membawakan keterangan para ulama terkait dengan penyimpangan, dikatakan fitnah. Membawakan keterangan para ulama terkait dengan orang-orang yang suka membuat fitnah, dikatakan fitnah. Tahdzir, memperingatkan umat dari bahaya penyimpangan orang-orang yang menyimpang, dikatakan fitnah. Itu ciri-ciri salafi imitasi. Muridnya tenangkan semua. Ya Allah ya ikhwan, hida'u, hida'u. Afan, ada bahasa begini tuh ada contohnya ya ikhwan. Yang tahu tak tahu ya enggak? Hida'u, tenang-tenang ikhwan. Hida'u, hida'u. La tashghalu bil fitan. Jangan sibuk dengan fitnah ikhwan. Istaghilu bil ilm. Istaghilu bil ilm. Sibuk dengan ilmu, ilmu, ilmu, ilmu. Ilmu ya betul bagus. Menghafal Quran bagus. Menghafal hadis bagus. Belajar bagus. Semuanya bagus, tidak ada yang salah. Tapi yang salah ketika dia meyakini bahwasanya membantah orang yang menyimpang dikatakan fitnah. Membawakan keterangan para ulama kibar terkait dengan penyimpangan dikatakan fitnah. Membawakan keterangan para ulama kibar terkait dengan orang yang menyimpang dikatakan fitnah. Ini yang salah. Menggembosi prinsip tahdzir, menggembosi prinsip ar-raddu 'alal mukhalif. Itu ciri-cirinya salafi imitasi. Walaupun dia mengaku sebagai masyayikhus sunnah, mengaku sebagai ulama sunnah, mengaku sebagai salafi, la laisa bi salafiyyin. Salafi palsu. Apalagi barakallahu fikum berupaya untuk menggembosi atau memberangus konsep tadi dengan membuat syubhat-syubhat, kaidah-kaidah batil. Itu lebih nampak lagi, lebih jelas lagi, bukan salafi. Salafi yang imitasi, salafi palsu. Mengatakan sekarang itu bukan zamannya tahdzir ya akhi, ahlu sunnah minoritas. Sekarang itu banyak ahlul bid'ah, ahlu sunnah minoritas, tidak ada manfaatnya tahdzir, tidak ada manfaatnya hajar. Kukur itu yang namanya hajar, pemboikotan kepada yang menyimpang, kukur ya akhi. Sekarang zamannya zaman taklif, melembutkan diri. Ini syubhatnya haula yang bukan salafi. Syubhatnya halafiyun rahili. Bahasa lain dari mereka, dakwah harus merangkul ya ikhwan. Harus merangkul ya ikhwan. Terus bikin postingan, merangkul tokoh HTI. Selfie bareng. Indahnya persatuan. Ini tokoh yang aku salafi, Ini tokoh HTI, Ustaz Felix Siau. Selfie lagi dengan tokoh jamaah tabligh, dengan imam yang kubur itu, ya kan. Indahnya kebersamaan. Selfie lagi dia dengan istrinya, tokoh Ikhwanul Muslimin dengan istrinya. Indahnya persahabatan. Itu bukan salafi. Ada mumayyi. Ada mukhazil. Kalau sekarang disebut dengan istilah hadza halabi, itu sebenarnya syubhatnya halabiyun barakallahu fikum. Paham ge? Kok diam? Itu ciri-cirinya gampang, bukan salafi. Enggak seperti itu yang namanya salafi ya, ikhwan. Bukan demikian yang namanya manhaj salaf. Manhaj salaf tabayyus. Enggak mungkin bisa campur aduk dengan hizbiyin yang lain. Yang lainnya lagi bikin kaidah. Kami hanya menasihati. Kami tidak mentahdir. Kami hanya menasihati. Kami tidak menghadum, menghancurkan orangnya. Ini kaidahnya Adnan Ar'ur, kaidahnya Abul Hasan Al-Ma'rifi. Satu grup dengan Halabiyyin. Ini penyimpangan. Kalau para ulama merinci, yang salah itu ada kalanya ditashih, diluruskan. Ada kalanya ditahdir. Ada kalanya dihadem. Tergantung kesalahannya masing-masing dengan perinciannya saya sebutkan tadi. Kalau penyimpangan dia membuat dia sebagai seorang mubtadi ombal, dikatakan mubtadi ombal, dihadem. Kalau penyimpangan dia membuat dia sebagai ahli fitnah, ahli syubhah, ditahdir. Tapi kalau kesalahan dia kesalahan yang cukup diluruskan, maka ditashih. Diluruskan saja, dinasihati saja. Itu alusunnah. Dan terus bermunculan ikhwan kaidah-kaidah bid'ah yang dimunculkan oleh Al-Halabi, Ar-Ruhaili dan segala macamnya, semuanya satu intinya menggembosi prinsip tadi Ardal Al-Bukhari. Kita enggak menerima kritikan sampai ulama ijma' sepakat untuk menjarah dia. Dari mana ijma' ikhwan? Oh, bukan ijma', ikna'. Itu kritikan tahdir kamu terima kalau yang ditahdir merasa puas dengan bantahan kamu. Dari mana itu, ikhwan? Itu semua adalah pemahaman yang menyimpang dari mereka. Intinya menggembosi prinsip Ardal Bukhari. Dan sangat buahnya mereka membawakan itu kaidah, ikhwan, dan sekarang menjadi sesuatu yang mereka gunakan untuk memerangi manhaj salaf dalam bab naqdur rijal. Sehingga yang dihadapi oleh para ulama una sekarang ini, barakallahu fikum, fitnah yang paling besar di zaman sekarang ini, fitnah Halabiyah, fitnah Ruhailiyah. Barakallahu fikum. Di Indonesia ini namanya apa, Ivan? Di Indonesia namanya apa? Hah? Namanya apa? Keraguan-keraguan. Namanya apa? Aywa, Allah barik fikum. Nah, itu sampai dibukukan setebel ini, Ivan. Kitab khusus membantah semua syubhatnya mereka. Dari kalamnya para ulama. Intinya satu, menggembosi prinsip tadi Ar-Raddu 'alal Bukhari. Jadi kalau ada orang kok alergi, ada orang kok ngaku salah, kok alergi dengan yang namanya kritikan dan bantahan, tolong direparasi. Segera diobati manhajnya, akidahnya. Yakini itu prinsipnya harus sunnah. Tapi ingat, dengan ilmu, dengan hujjah, dengan dalil, dengan hak, bukan dengan serampangan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jam 8:30, kurang 5 menit ya, ikhwan. Baru poin berapa ya, ikhwan? Baru berapa poin ya, ikhwan? Baru 3 poin ya, ikhwan. Di benak saya masih banyak poin-poin yang lainnya. Tapi saya kira semakin dibawakan poinnya, semakin terbuka tirainya. Betul? Kok diem? Ya apa ya? Aywa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sementara ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan semoga dengan uraian ini kita bisa memilah-milah mana salafiyin, mana yang memerangi prinsip salaf dan mengaku sebagai salafiyin.